Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. هَاتِ فِي اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Taklim pada pagi hari ini ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, ini adalah taklim tambahan yang terakhir, karena nanti sore sudah tidak ada lagi taklim tambahan pagi dan sore. Ini adalah yang terakhir dan tertulis dalam jadwal taklim, judulnya adalah menggapai ampunan dengan ketakwaan. Saya lengkapi judul tersebut dengan menggapai perbaikan amal dan ampunan dengan ketakwaan. Atau ketakwaan itu adalah, atau ketakwaan itu membawa pada perbaikan amal dan ampunan. Sebelum lebih lanjut saya sampaikan tentang hal tersebut, tentang ketakwaan itu adalah sebab untuk mendapatkan perbaikan amal dan ampunan, maka terlebih dahulu saya sampaikan tentang makna at-taqwa. Apa itu makna taqwa? At-taqwa lughatan, taqwa menurut bahasa itu maknanya seperti disebutkan oleh Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab, yaitu dalam kamus bahasa Arab Lisanul Arab. Di sana disebutkan tentang makna takwa menurut bahasa adalah ittikhadhu wiqayatin wa hajizin yamnauka wa yahfazuka mimma yakhafuka wa yuhadziruka. Takwa menurut bahasa itu adalah membuat penjagaan dan membuat penghalang yang bisa menjaga dan memelihara kamu dari semua perkara yang kamu takuti, yang kamu dan yang kamu waspadai. Itu makna takwa menurut bahasa. Jadi takwa menurut bahasa itu maknanya adalah membuat penjagaan, penghalang yang bisa memelihara dan menjaga dari segala perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, dan yang diwaspadai. Itu makna takwa menurut bahasa. Ketika seorang takut, seorang takut dengan satu penyakit, kemudian dia berupaya membuat sesuatu yang bisa menghalangi, menjaga dari penyakit tersebut, itu namanya takwa menurut bahasa. Seorang takut dengan panasnya matahari, kemudian dia membuat penjagaan perlindungan seperti atap rumah, payung atau yang lainnya, sehingga dia terjaga, terhalang dari dia, dari yang dia takuti, yaitu teriknya matahari. Itu takwa menurut bahasa. Menurut bahasa itu takwa. Kemudian seorang takut umpamanya dari binatang buas. Kemudian dia membuat sesuatu yang bisa melindungi, menjaga diri dari binatang buas. Nah, itu namanya takwa menurut bahasa. Sehingga takwa Allah, takwa kepada Allah itu artinya ayyaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhshallah min iqabihi. Takwa kepada Allah itu artinya adalah hamba membuat ayyaj'alal abdu, hamba membuat antara dia dan antara siksa Allah yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Itu takwa kepada Allah. Hamba dikatakan takwa kepada Allah ketika dia membuat, menjadikan sesuatu antara dia dan antara siksa Allah yang dia takuti. Seorang takut dengan azab Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan neraka Allah, maka dia membuat sesuatu yang bisa menghalangi antara dia dan antara azab Allah. Bagaimana itu terjadi? Wa yakunu dzalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Itu terjadi dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika hamba mengerjakan perintah-perintah Allah, ketika hamba meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, berarti dia sedang membuat, sedang membangun penghalang dan pertahanan untuk menjaga dia dari azab Allah, dari siksa Allah, sehingga dia selamat dari azab Allah, baik itu azab kubur, azab api neraka, dan berbagai siksa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu gak bisa terjadi kecuali dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika seorang mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib dia kerjakan, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah yang mustahab, kemudian dia tinggalkan segala perkara yang Allah haramkan, ditambah dengan perkara-perkara, disempurnakan dengan perkara-perkara yang dimakruhkan, maka berarti dia sedang membangun benteng pertahanan yang akan melindungi dia dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib kemudian disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, kemudian dia tinggalkan larangan-larangan Allah, semakin dia meninggalkan larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh, maka semakin kuat, semakin kokoh benteng pertahanan dia yang membentengi, menghalangi dari api neraka, sehingga selamatlah dia dari api neraka, selamat dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah selamat dari siksa Allah, tidak ada lain kecuali dia akan masuk dalam kenikmatan Allah, yaitu surga. Itu makna takwa. Sehingga makna takwa menurut istilah syariat sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Shalih Ibnu Taimin adalah ta'atullah bimtithali amrih wajtinabi nahyi ala nurin wa basiratin. Takwa itu maknanya menurut istilah syariat adalah ta'atullah, taat kepada Allah, mentaati Allah dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ala ilmin wa basiratin, berdasarkan ilmu dan hujjah. Berdasarkan ilmu dan hujjah yang nyata, yang jelas. Itu makna dari takwa. Taat kepada Allah, yang Allah perintahkan ditinggalkan, apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Nah, ketika mengerjakan perintah Allah itu bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan anggapan bahwa itu adalah kebaikan, baik anggapan dirinya atau anggapan orang lain, bukan berdasarkan penilaian dirinya maupun penilaian orang lain. Tetapi ketaatan itu adalah berdasarkan nur, cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan dari sunnah. Demikian juga ketika meninggalkan larangan Allah, itu adalah berdasarkan ilmu, ala nur, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan anggapan baik, penilaian, perasaan. Sehingga untuk mewujudkan ketakwaan itu tidak bisa kecuali berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Karena ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul, ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul, dan semua yang berasal dari keduanya. Sehingga hakikat daripada takwa, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama seperti Talq bin Habib, beliau menyatakan tentang hakikatut taqwa adalah an ta'budallah ala nurin minallah, an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma harramallah ala nurin minallah wa takhsha iqaballah. Itu hakikat takwa. Hakikat takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, atau dalam satu riwayat disebutkan anta'mala bi ta'atillah, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan perkara yang Allah haramkan, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan pada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan kau takut, khawatir dari siksa Allah. Itu hakikat dari takwa. Mengerjakan perintah, dasarnya mengerjakan perintah itu adalah ilmu, tahu bahwa itu perintah dari Al-Quran atau dari sunnah, kemudian dia kerjakan karena tak mengharapkan pahala di sisi Allah, itu takwa. Ketika seorang mengerjakan ketaatan dalam rangka mengharapkan pahala dari sisi Allah, tetapi tidak ada dasar ilmunya bahwa itu ketaatan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ketaatan, maka itu bukan takwa. Itu bukan ketakwaan. Bahkan terkadang itu menjadi sesuatu yang membatalkan ketakwaan. Dan banyak orang berniat melakukan kebaikan, niatnya mengharapkan pahala dari sisi Allah, tetapi ternyata enggak ada dasarnya. Justru itu malah perkara yang akan membatalkan, menghilangkan ketakwaan dari sisinya. Kadang disebutkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan, marilah pada malam hari ini kita rayakan apa itu, kan ada perayaan di hari itu, Nuzulul Quran atau yang lainnya, katanya dalam rangka meningkatkan ketakwaan, tetapi dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari syariat, itu menjadi perkara dosa yang besar, yang sangat besar. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan, diadakanlah suatu acara yang itu bid'ah, yang tidak ada dasarnya. Itu pembatal ketakwaan, itu menghilangkan ketakwaan. Itu bukan dalam rangka membangun benteng pertahanan dari api neraka, justru menjebol pertahanan yang akan melindungi dari siksa neraka. Sehingga dengan itu orang justru masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam meninggalkan suatu perkara yang Allah haramkan, juga harus jelas dasarnya. Harus jelas dasarnya dari Al-Quran, dari hadis, bukan karena orang menganggap itu jelek, kemudian dia tinggalkan, ternyata syariat tidak menyatakan itu jelek, justru sebaliknya. Ya. Sehingga Sehingga dalam meninggalkan perkara yang Allah haramkan itu harus jelas. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dasar ketakwaan itu adalah Al-Qur'an dan sunnah ilmu. Karena itu untuk mewujudkan ketakwaan itu harus terpenuhi syaratnya. Syarat untuk mewujudkan takwa ada 3. Yang pertama, at-tauhid. Illah mentauhidkan Allah itu yang pertama. Mentauhidkan Allah. Yang kedua, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang ketiga, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini syarat terwujudnya takwa. Yang pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kalau orang belum mengerti tauhid, tentu dia tidak bisa mewujudkan tauhid. Atau ketika orang masih melakukan kesyirikan, berarti dia belum bisa mewujudkan ketakwaan. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan itu enggak mungkin bisa melakukan ketakwaan dan tidak mungkin bisa mewujudkan ketakwaan. Orang melakukan syirik kemudian dia ingin dan berusaha untuk bertakwa, syarat tidak terpenuhi, maka takwa tidak akan terwujud. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu. Ini seperti disebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis, tapi saya singkat saja, saya sebutkan secara singkat karena ini pembahasan untuk 2 hari, disingkat sehari. Yang kedua, menuntut ilmu. Seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa hakikat daripada takwa itu dalam mengerjakan ketaatan pada Allah di atas cahaya ilmu. Orang untuk bisa melakukan ketaatan dan dianggap itu ketaatan harus berdasarkan ilmu, sehingga dia harus tahu bahwa itu adalah perintah, itu ketaatan, baru dia kerjakan. Demikian juga ketika meninggalkan larangan, dia harus tahu bahwa itu adalah larangan, ada dasarnya, kemudian dia tinggalkan. Sehingga ya, untuk mewujudkan ini harus dia tahu ilmunya, sehingga harus menuntut ilmu, harus tahu perkara yang Allah perintahkan, yang Allah larang, baik itu menyangkut tentang masalah akidah, akidah yang sahih, akidah yang benar. Dipahami, dia pelajari, kemudian dia pegang. Dia pelajari, dia ketahui akidah yang batil, yang menyimpang, kemudian dia tinggalkan. Demikian juga dalam masalah ibadah, ibadah yang disyariatkan, dia pelajari, kemudian dia kerjakan. Kemudian ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak disyariatkan, dia tinggalkan. Demikian juga dalam masalah akhlak, mana akhlak yang mulia, dia pelajari, kemudian dia kerjakan. Akhlak yang tercela, dia ketahui, kemudian dia tinggalkan. Demikian juga dalam masalah muamalah, dalam pergaulan sesama manusia, dalam berdagang, dalam bergaul, dan yang lainnya, dia pelajari, dia fahami, mana yang Allah perintahkan, yang Allah halalkan, dia kerjakan, kemudian yang dilarang ditinggalkan. Setelah tahu mana yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, baik dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, kemudian barulah yang ketiga adalah imtithalul awamir, dia kerjakan perintah-perintah yang sudah dia ketahui, dia tinggalkan larangan-larangan yang sudah dia ketahui. Karena itu takwa itu mencakup segala sisi, mencakup segala perkara, baik dalam masalah akidah dia bertakwa, dalam masalah ibadah dia bertakwa, dalam masalah muamalah dia bertakwa, dan yang lain dalam masalah akhlak dia juga bertakwa. Takwa meliputi segala sesuatu. Lah, karena pentingnya daripada ketakwaan ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 200 ayat Allah sebut kata-kata takwa. Coba antum baca dari mulai surat yang pertama Al-Fatihah terus sampai 30 juz, sampai juz yang terakhir, antum kasih tanda atau antum sebutkan, antum hitung, lebih dari 200 ayat atau lebih dari 200 Allah sebutkan, bahkan lebih dari 250 Allah sebutkan kalimat takwa. menunjukkan memang takwa itu adalah perkara yang sangat penting. Karena itu dinyatakan oleh para ulama bahwa takwa ghayatud din wa aslu kulli khairin wa fadlin. Takwa itu adalah ghayatud din, puncaknya agama. Takwa itu adalah aslu kulli khairin wa fadlin, pokoknya segala kebaikan dan keutamaan. Puncaknya agama itu takwa. Pokok segala kebaikan itu takwa. Segala semua kebaikan dan keutamaan pasti berasal dari ketakwaan. Ujungnya takwa. Karena itu takwa itu sebagai pokok. Dari ketakwaan muncul kebaikan ini, kebaikan itu, keutamaan ini, keutamaan itu. Semua keutamaan dan semua kebaikan itu adalah berasal dari takwa. Dan puncak agama itu adalah ketakwaan. At-taqwa aslu kulli syai, pokoknya segala sesuatu itu takwa. Lah, takwa yang seperti itu memiliki sekian banyak keutamaan, sangat banyak keutamaan daripada ketakwaan. Seperti al-jannatu iddat lil muttaqin, takwa itu, surga itu Allah ciptakan, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Surga semuanya Allah ciptakan, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Takwa itu khairuzadil abdi, takwa itu sebaik-baik bekal hamba. Takwa itu adalah taisirul umur fid dunya, akan mempermudah segala urusan dunia, segala problem kesulitan dalam dunia. Dengan ketakwaan akan selesai semua. Dengan ketakwaan akan mudah semuanya. At-taqwa fathu barakatis samawati wal ard. Takwa itu adalah pembuka, kunci barokah langit dan bumi. Semua barokah yang ada di langit dengan ketakwaan akan turun. Barokah yang ada di bumi dengan ketakwaan akan keluar. Itu takwa. Takwa juga adalah sababun lima'iyatillah, atau sababun limahabbatillah. Ketakwaan itu sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, sehingga takwa sebab untuk mendapatkan kebersamaan Allah. Itu takwa. Takwa itu juga sebagai apa, al-akhibatu tayyibah, sebab kebaikan, apa, sebab balasan kebaikan, akibat baik itu, baik dunia maupun akhirat, juga dengan ketakwaan. Dan sekian banyak keutamaan dari takwa. Salah satunya adalah yang tertera dalam judul taklim. Salah satunya dari keutamaan takwa adalah sebab untuk mendapatkan perbaikan amal dan ampunan. Itu salah satu. Apabila ketakwaan itu difahami dengan makna yang sebenarnya, kemudian itu diwujudkan dengan syarat-syaratnya, akan memberikan sekian banyak keutamaan. Di antaranya tadi beberapa sudah saya sebutkan, dan di antaranya yang akan kita bahas itu bahwa ketakwaan itu adalah sebab untuk mendapatkan perbaikan amalan, yang dengan baiknya amalan orang akan mendapatkan balasan yang akan berakhir dengan surga. Kemudian dosa akan menjadi sebab diampuni dosa, dengan diampuni dosa selamat dari api neraka. Hal ini Allah tegaskan di dalam ayat yang sangat masyhur, yang bisa dipastikan kita itu pernah mendengar dan hafal. Tadi juga sudah saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 31 tersebut Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Pasti Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketakwaan dalam setiap keadaan, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di tengah-tengah kumpulan manusia, dalam keadaan tidak dilihat orang, dalam keadaan dilihat orang, di setiap waktu Allah perintahkan untuk bertakwa. Tentu dengan makna takwa seperti yang tadi saya jelaskan, dan tidak saya ulangi lagi tentang penjelasan takwa. Allah memerintahkan ketakwaan di dalam ayat ini, dalam segala keadaan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian setelah Allah memerintahkan takwa secara umum, memerintahkan takwa secara umum supaya mengerjakan perintah meninggalkan larangan berdasarkan ilmu, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya semuanya. Kemudian Allah sebutkan satu amalan takwa secara khusus. Allah sebutkan satu amalan takwa secara khusus. Allah perintahkan secara umum takwa yang ini mencakup semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan bertakwa kepada Allah tanpa Allah sebutkan dan berkatalah kalian perkataan yang baik, sudah cukup, perkataan yang baik sudah masuk pada ketakwaan. Tapi kemudian Allah sebut secara khusus. Ini artinya al-qawlu sadid, ucapan yang sadid, yang benar ini memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri di antara amalan-amalan takwa. Sebab ketika Allah atau Rasulnya memerintahkan suatu perintah secara umum, kemudian salah satu di antara perintah disebutkan secara khusus, berarti sesuatu yang disebutkan secara khusus memiliki keistimewaan tersendiri. Seperti dalam Al-Quran, Allah perintah untuk menjaga sholat. Hafidhu ala salawat. Peliharalah, jagalah oleh kalian sholat. Maksudnya sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, semuanya Allah perintahkan untuk dijaga. Tapi Allah sebut secara khusus. Apa itu? Hafidhu ala salawat. Jagalah kalian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya pelihara, jaga. Tapi Allah sebut secara khusus hafidhu ala salawati wassolatil wusta. Allah sebut secara khusus sholat al-wusta. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, yang dimaksud sholatul wusta adalah sholat asar. Dengan demikian sholat asar memiliki keutamaan, keistimewaan lebih dibandingkan sholat yang lain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang memiliki keistimewaan lebih asar. Kenapa? Karena Allah sebut secara khusus. Setelah Allah perintahkan secara umum, Allah sebut satu secara khusus. Demikian juga Allah memerintahkan dalam ayat tadi Al-Asad ayat 71 untuk bertakwa kepada Allah. Takwa cakupannya sangat luas, tapi Allah sebut secara khusus wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid, sehingga perkataan yang sadid ini memiliki istimewaan secara khusus. Apa itu al-qawlu sadid? Al-qawlu sadid huwa al-qawlu al-muwafiq lis-shawab. Al-qawlu sadid itu adalah qaul, ucapan yang mencocoki kebenaran. Ucapan yang mencocoki kebenaran. Min qira'atil Qur'an, contohnya al-qaulu sadid itu baca Qur'an. Baca Qur'an ini termasuk al-qaulu sadid, karena baca Qur'an ini adalah ucapan, bacaan mencocoki kebenaran. Wa dzikrin, zikir dengan berbagai ragamnya zikir. Zikir secara khusus atau secara umum. Zikir dalam amalan-amalan tertentu. Zikir setelah sholat. Zikir setelah azan. Zikir makan, habis makan. Dan selanjutnya zikir. Itu termasuk qaulu sadid. Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan pada orang lain. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kemudian ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu dengan ucapan-ucapan jadi menghafal dan yang lainnya. Kemudian ta'limul ilmi, menyampaikan ilmu. Ini juga al-qawlu sadid. Al-hirs ala isabati shawab fi masailil ilmiyah, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencocoki kebenaran dalam masalah-masalah ilmiah. Kemudian semua jalan yang akan mengantarkan kepada hal itu, dan semua perkara yang membantu terwujudnya hal itu. Termasuk al-qaulu sadid adalah mukhatabatul anam, berbicara dengan manusia dengan bahasa yang lunak, yang lembut, yang baik, kata-katanya baik, tidak menyakitkan. Kemudian memberikan ucapan-ucapan yang itu mengandung nasihat dan mengandung isyarat menunjukkan kepada kebaikan. Itu al-qaulu sadid, cakupannya sangat luas al-qaulu sadid. Apabila ini diwujudkan, takwa kepada Allah terkhusus dalam masalah al-qaul as-sadid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Apa balasan pengaruh sebab akibat daripada takwa kepada Allah? Dan kalau as-sadid Allah sebutkan yuslih a'malakum, pasti Allah akan memperbaiki amal kalian. Ini yuslih a'malakum, yuslih ini kan fi'il mudhari, fi'il mudhari yang jazm karena jatuh setelah talab, setelah Allah memerintahkan, perintah setelah perintah, kemudian fi'il mudhari jazm. Dalam pelajaran nahwu kan disebutkan ya fi'il mudhari jazm, di antaranya adalah setelah talab, setelah perintah atau setelah larangan ada fi'il mudhari jazm. Kan ini menunjukkan pasti, pasti Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ud'uni astajib lakum. Ini juga astajib, ini fi'il mudhari yang jazm, yang jatuh setelah perintah. Itu artinya pasti, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Begitu maknanya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah perkataan yang sadid, yuslih a'malakum, pasti Allah memperbaiki amal perbuatan kalian. Ini, sehingga ketakwaan ini adalah perkara yang akan membawa pada perbaikan amalan. Takwa akan menyebabkan baiknya amalan. Baiknya amalan itu adalah amal yang terpenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mencocoki syariat. Itu perbaikan amalan. Orang amalannya akan bisa baik, orang di dalam beramal akan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau dia bertakwa. Kalau tidak bertakwa, enggak mungkin. Dengan bertakwa orang akan baik amalannya, dia akan beramal ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu dengan ketakwaan. Sehingga takwa itu adalah sebab lisalahil amal, sebab akan memperbaiki amalan. Dan ketakwaan termasuk dari perbaikan amal itu, Allah akan menerima amalan. Di amal itu diterima, karena Allah akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, dalam Al-Quran Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Termasuk dari bentuk perbaikan amalan itu adalah Allah akan memberikan taufik kepada manusia yang bertakwa untuk beramal dengan amal kebaikan. Allah tunjukkan hamba tersebut, yang hamba yang bertakwa, Allah tunjukkan dan Allah bantu, Allah tolong untuk dia terus berusaha mendapatkan, mengenal amal baik. Allah tunjukkan, setelah itu kemudian Allah bantu dia mengamalkan, sehingga orang yang bertakwa dia akan dimudahkan dan akan selalu melakukan kebaikan. Karena ketakwaan ini akan menyebabkan perbaikan amalan. Bentuk perbaikan amalan diantaranya adalah taufik dari Allah kepada manusia untuk manusia mendapatkan beramal dengan amal kebaikan. Termasuk perbaikan amalan itu adalah Allah menjaga amalan orang yang bertakwa dari segala perkara yang akan membatalkan amalan. Karena amal perbuatan itu akan bisa batal dengan pembatal-pembatalnya. Orang yang bertakwa kepada Allah dijaga dari segala pembatal-pembatal amalan. Kemudian termasuk perbaikan amalan itu adalah Allah lipat gandakan pahalanya. Satu sisi Allah jadikan amalnya baik, kemudian di sisi lain Allah beri taufik dia untuk terus melakukan kebaikan. Kemudian oleh Allah dijaga dari segala perkara yang merusak, kemudian dilipat gandakan pahala. Itu maksud yuslih a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Kemudian yang kedua adalah yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika orang bertakwa kepada Allah, maka di samping tadi amal perbuatannya akan diperbaiki, dengan itu dia mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan rahmat. Kemudian di sisi lain, dosa-dosa yang ada pada dia, dosa-dosa yang dia lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan sebab untuk mendapatkan ampunan. Diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa ini adalah perkara-perkara yang akan membinasakan. Perkara-perkara yang akan membinasakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa hamba, maka hamba itu akan binasa. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya manusia itu adalah tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu adalah khata. Khata itu artinya adalah banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan, banyak dosa, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Manusia itu kan bisa lepas dari dosa. Ya. Kalaupun dia bisa selamat dari perbuatan dosa yang besar, dia tidak bisa selamat dari perbuatan dosa yang kecil. Kalau dia bisa selamat dari dosa-dosa kecil, secara zahir mungkin hatinya tidak bisa selamat. Kemudian juga dia tidak bisa selamat dari kekurangan-kekurangan dia, pengetahuan dia terhadap syariat, terhadap Allah, sehingga mesti manusia itu berbuat dosa. Kalau enggak diampuni, binasa. Tetapi dengan ketakwaan, Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga dengan ketakwaan orang akan mendapatkan perbaikan amalan, yang dengan itu dia mendapatkan pahala, kemudian diampuni dosa-dosa, dia selamat dari dosa. Maka dengan ketakwaan segala urusan dia akan menjadi baik. Dia akan terselamat dari perkara yang membahayakan. Karena itu Allah nyatakan selanjutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di amal perbuatannya menjadi baik, dosa diampuni. Itu keberuntungan yang paling besar, kebahagiaan yang paling tinggi. Kebahagiaan apa yang lebih besar, yang lebih tinggi dibandingkan orang amal perbuatannya baik diterima oleh Allah, dia mendapatkan balasan-balasan apa yang Allah janjikan. Kemudian dosa-dosa diampuni, dia selamat dari siksa Allah. Selamat dari siksa Allah, dia mendapatkan balasan dari siksa Allah yang Allah janjikan berupa berbagai macam kenikmatan. Adakah kebahagiaan lebih besar dari ini? Adakah keberuntungan yang lebih besar dari ini? Tentu tidak ada. Itu keberuntungan yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar, mendapatkan pahala, mendapatkan perkara-perkara kebaikan, keutamaan yang Allah janjikan. Dosa-dosa yang menyebabkan siksa Allah diampuni, selamat dia dari siksa Allah, masuklah dia ke dalam surga, dilindungi dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan sebab ketakwaan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa yang ingin, yang suka untuk menjadi manusia yang paling mulia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ayat ini dikatakan oleh Abu Musa al-Asadi dan duet Ibnu Abi Hatim, kata beliau, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatadz dzuhri falaman sarafa aw ma'a ila nabiyyi fajalasna faqal inna Allah amarani an amurakum an tattaqullah wa taqulu qalan sadida. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur mengimami kami. Setelah beliau selesai salat, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, mengisyaratkan dengan tangannya agar para sahabat duduk. Kemudian kami duduk. Setelah kami duduk, Rasul menyampaikan sesuatu, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan saya agar saya memerintahkan kalian bertakwa kepada Allah dan kalian berkata dengan perkataan yang sadid, yaitu dengan ayat tadi. Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar illa sami'tuhu yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar kecuali saya mendengar beliau menyatakan, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, yang baik, dan Allah pasti akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Sehingga jelas bagi kita bahwa ketakwaan ini adalah sebab untuk mendapatkan perbaikan amalan dan pengampunan dari dosa. Karena itulah, maka marilah kita raih perbaikan amalan kita agar sesuai amal perbuatan baik kita, dan marilah raih kita raih amal pengampunan dosa-dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan dengan kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi, beberapa hari lagi akan berakhir, mencapai tujuan. Tujuan utama dari pada saum Ramadan adalah waslah ila tuqwa, menyampaikan kepada ketakwaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan nasihat dan manfaat yang bisa kita ambil. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.